Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa sunnah sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Ini sesi terakhir untuk pelatihan selama 2 hari ini. Saya akan jelaskan sedikit tentang syirkah. Kemudian nanti setelah itu pertanyaan bebas, terbuka, kasus silakan, apapun silakan. Tidak mesti harus mengenai syirkah. Syirkah adalah kesepakatan dua orang atau lebih dengan mengumpulkan mal, harta, atau amal, kerja, atau zimmah, atau tanggungan. Dengan demikian, syirkah bisa dibagi dalam fikih menjadi syirkah ainan. Syirkah ainan, kemudian syirkah amal, kemudian syirkah wujuh. Dan mudharabah masuk bagian dari syirkah. Cuma karena pembahasannya di mana si pengelola pada saat akad syirkah tidak menyerahkan sesuatu pun juga, maka dia dipisah. Sebetulnya dia bagian dari syirkah. Bila akad syirkah masing-masing menyerahkan modal dan masing-masing setiap penyerahan modal ikut bekerja, maka ini namanya syirkah ainan. Keuntungan terserah berdasarkan kesepakatan pembagiannya, porsinya. Tetapi kerugian harus berdasarkan porsi laba. Tidak boleh ada salah satu pihak pun yang menjamin kerugian. Maka tidak boleh dibuat akad baik dalam mudharabah maupun dalam syirkah ainan dan syirkah lainnya kalau keuntungan 50 60 40, kerugian juga demikian 40 60, padahal modal masing-masing sama-sama 50. Ini boleh? Tidak boleh. Ya. Masing-masing menyerahkan uang 50 juta 50 juta, ya, karena yang B lebih banyak bekerja maka dia mendapat disepakati laba untuk dia 60. Yang A bekerja juga tapi tidak seahli yang B, dia mendapat 40. Kalau menjadi asetnya di akhir tahun menjadi 200 juta, maka untuk B 100 berapa? 100 ke 110. 60-40 kan? Modal kan 100. Iya. Berarti pertambahannya 100. Berarti 110. Untungnya berapa? 100. Modal 50. Untung 100, 60 dari 100, 60 kan? Tambah 50. Itu 10. Iya. Untungnya 60. Bertambah asetnya dia dari 50 menjadi 110. Yang A dari aset 50 menjadi 90. Jelaskan. Terjadi kerugian. Menjadi asetnya semuanya menjadi 80 juta. Berapa uang si A dan si B yang adilnya? 40-40. Adil seperti itu? Adil seperti itu? Adil. Itu yang adil. Karena bila ada disamakan pembagian kerugian berdasarkan pembagian laba, ada sebagian modal yang dijamin oleh pihak yang lain. Jelas ini? Paham? Maka tidak boleh. Karena ini sering saya dengar beberapa praktisi ekonomi, Pak Doktor akuntansi syariah dalam salah satu studium general salah satu universitas di Jakarta, Islam itu yang adil ketika mudharabah itu keuntungan dibagi 60-40, kerugian juga demikian 60-40. Dalam mudharabah untung 40-60 silahkan, 40 buat pekerja, 60 buat modal silahkan, atau sebaliknya juga boleh. Tapi kerugian, si mudharib menanggung kerugian atau tidak? Tidak boleh, karena dia tidak ada modal diserahkannya. Tidak ada modal yang diserahkannya, maka apa yang ditanggung dia? Harus dibayarkannya dari harta yang lain? Tidak boleh. Karena tidak ada modal diserahkan dia, dia menyerahkan kerjanya. Maka kerugian dia, kerugian kerja mengelola. Selama dia bekerja tidak mendapatkan upah. Jelas ini? Ini yang adil. Kalau tidak ada berarti modal yang ditanggung. Ini namanya syirik ayan. Syirkah yang kedua, kerja tidak ada modal dalam bentuk uang atau barang yang diserahkan. Modal seharusnya uang, tapi kalau ada yang barang tidak masalah, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh dinilai dengan nilai uang pada waktu itu. Syirkah amal, mereka masing-masing bekerja, pekerja saja. Seperti umpamanya kontrak membangun sebuah gedung yang dia membangun betonnya, lantainya, tulang-tulangnya. Yang ini dindingnya, yang ini atap dan finishingnya, jendela dan lain-lain. Ya. Bagaimana ini menetapkan? Ada modal yang diserahkan? Tidak ada modal yang diserahkan. Maka bagaimana menetapkan keuntungan? Perkirakan, ini untuk pekerjaan awal berapa kira-kira persen harga dari keseluruhan, maka mereka dapatkan seperti itu. Terjadi kerugian risiko, maka bagaimana menanggung? Umpamanya ambruk rumah tadi, mereka mengganti berdasarkan apa? Berdasarkan persen, persentase porsi ini kerjanya berapa, ini kerjanya berapa. Jelas, walaupun yang risiko tadi ternyata risiko finishing yang kena, yang pembangun konstruksi kena atau tidak? Kena juga. Dia menanggung berdasarkan porsinya dia. Ini yang bersyirkah. Kalau umpamanya itu kan kerja dia, bukan syirkah namanya mereka. Bukan bersyirkah namanya. Pisah namanya kontraknya. Terputus syirkah. Ini syirkah amal. Syirkah al-wujub atau syirkah dhimam. Mereka kedua-duanya membeli barang dengan hutang. A dan B, si A membeli pakaian anak kecil dapat dia senilai 50 juta tapi hutang. Si B membeli pakaian muslimah dewasa, perempuan, dapat juga sebanyak 100 juta dan hutang juga. Mereka sepakat kontrak sebuah ruko. Yang terjual semuanya, mereka sepakat syirkah. Yang terjual laris adalah pakaian anak-anak. Maka yang milik pakaian dewasa dapat uang atau tidak? Kalau tidak, enggak syirkah namanya. Dapat. Begitu juga sebaliknya, kalau pakaian wanita yang dewasa saja yang laris, yang ini enggak laris, dapat uang atau tidak? Dapat. Hutang ditanggung bersama juga berdasarkan porsi modal yang mereka bawa. Ini berarti 1:2 kan? Maka tutup hutang bersama, ya, dan bagi keuntungan bersama berdasarkan kesepakatan. Tapi hutang dibayar berdasarkan porsi yang dibawa. Tapi keuntungan boleh. Baik. Jelas ini syirkul wujuh. Ya. Baik. Selesai masalah syirkah dan masalah mudharabah secara umum. Adapun poin-poin rinciannya sebagaimana yang ada di ma'arij syar'inya. Baik. Sekarang depan kita ada 35 menit. Silakan untuk bertanya apa saja. Kita diskusikan bersama. Baik. Dalam syirkah wujuh tadi, ya. Seandainya mereka mengalami kerugian, itu pembagian ruginya gimana, Ustaz? Berdasarkan porsi yang modal bawa masing-masing. Tadi kan kalau 100 dengan 50, 1:2. 1:2. Ya. Itu aja, Ustaz. Baik. Adalah. Soal mudharabah, Ustaz. Silakan. Itu di halaman 82, poin 7, Ustaz. Ini kalau antum paham baik, dengan baik, sangat luar biasa. Ada salah peserta di BMT Bentara itu, dia ditunjuk oleh dua orang bersyirkah pengelolaan batu bara, untuk eksploitasi batu bara. Kemudian dia bikin yang contoh, akadnya dia yang ditampilkan untuk dibahas bersama, sharing bersama, ternyata banyak yang diperbaiki. Disampaikannya kepada kedua pemilik modal, dan mereka mengatakan, bagus, kalau gitu beruntung kamu ikut pelatihan. Nih, akad yang lain, ditumpuk segini akad yang terus perbaiki. Artinya, kalau Anda ini bisa paham dengan baik, insya Allah bisa Anda perbaiki tanpa harus konsultan ke Erwan di Syariah Consulting. Akan ada teman-teman mereka Erwan di Syariah Consulting. Halaman 82.7 Ustaz. 82.7. Ini Ustaz, misalnya kan ini kalau mudharabah kan kalau setelah kembali modal semua. Jadi misalnya begini kan. Ada poin mudharabah di mana memberikan amanah untuk mengelola misalnya ternak. Ternak ikan lah, ikan lele. Nah, di situ kan ada modalnya untuk membuat kolam dan pagar dan sekelilingnya. Mungkin ya istilahnya totalnya mungkin semuanya itu sekitar anggaplah 30 ya, Tad. Nah, dari modal itu semua yang diputarkan untuk beli bibit pakannya paling sekitar 5 juta. Berarti 25 habis. Modal 30 yang untuk diputar 3 juta. 5 juta. Ya, yang 25 untuk invest, untuk buat fasilitas lah, untuk fasilitas. Terus yang terputar sebenarnya cuma 5 juta. Ya. Nah, apakah dalam posisi ini si pemudarib itu baru mendapat untung membalikan 30 itu semua, atau modal yang terputar saja yang untuk beli bibit dan pakan setelah laku itu? Gimana Ustaz? Sebagian para ulama tidak membolehkan objek mudharabah melainkan dalam bentuk niaga. Adapun yang pentingnya tadi, ada sebagian bukan niaga, investasi. Yaitu dalam bentuk fasilitas, kolam, penggalian, segala macam. Jadi niaga kan mana? Cuman bibit 5 juta bibit. Ya. Tapi kalau ingin sebagian ulama mengatakan, Mas Hanabila mengatakan umum. Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebagian sebagian mazhab Syafi'i tidak membolehkan ini karena ada akad yang mudharabah itu akadnya gharornya besar sebetulnya. Besar atau tidak gharornya? Besar. Modal dalam 1 tahun dari 30 juta bisa menjadi 5 juta atau jadi 10 juta. Dia tidak dapat, kemudian pengelola tidak dapat apa-apa juga. Modalnya besar tapi keuntungan juga besar. Maka sebagian ulama dan ini mazhab Syafi'i dan banyak ulama yang lain mengatakan karena gharornya besar, maka dibolehkan hanya dalam rangka rukhsah, keringanan. Yaitu apa yang ada di masa Rasulullah SAW, bahwa mudharabah hanya bentuk perniagaan. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Itu bentuk perniagaan. Mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain membawa perniagaan, kemudian dijual dan itu keuntungannya kan jelas. Ya. Bila seperti ini ada yang akadnya ijarah. Kalau umpamanya saya suruh Anda menggali, ya, ya saya upah sebagai upah galian. Ini tidak mau dijualkan. Atau umpamanya dia jual beli bakso, untuk pembuatan baksonya itu kan bisa upah yang jelas, diberikan upah. Yang setelah jadi didagangkan baru ini yang menjadi mudharabah dengan niaga. Ini yang menjadi objek mudharabah. Yang ini upahnya ambil, ambil upahnya, karena pekerjaannya jelas. Berarti kalau dengan posisi tadi, berarti yang untuk nilai pertama keluarkan dulu biaya, biaya upahnya berapa. Kalau dia menggali sendiri kan bukan kerjanya dia untuk menggali, tapi dia ikut menggali. Si diupahkan ke orang lain. Oh, diupahkan ke orang lain, udah upahkan ke orang lain, upah habis selesai udah. Ya diupahkan. Ya, berarti untuk rumah cuma 5 juta. Yang 5 juta itu tadi. Berarti untuk lahan tempat dia melakukan pekerjaan itu apakah dibebankan sewa atau bagaimana, Ustaz? Kolam itu sendiri dengan fasilitasnya. Tentu dia akan hitung. Dia keluar dananya banyak, maka dia akan buat persyaratan sekarang untuk sampai modalnya kembali diperkirakan selama panen 3 kali panen. Perkirakan dia sekarang persennya 80-20. Setelah itu baru kita sepakati lagi persen selanjutnya bisa 50-50 terserah. Kan boleh kan berkala, sekala ini sekian persentase nisbah keuntungannya, nanti nisbah keuntungan boleh dirubah. Berarti 80 untuk pemilik modal, 20 pelaku itu ya. Apa dibolehkan begitu, Tuan? Karena yang pernah saya dengar itu di harusnya pengelola yang dapat lebih banyak daripada pemilik. Dia kan enggak ngelola, dia menggali atau tidak dia? Enggak. Enggak. Yang dikelolanya kan kalau sudah ada. Nanti kan diperkirakan, dia bila sudah mulai ini, ya, diperkirakan sudah kembali modal 25 juta tadi, baru dia buat akad persentase yang 40-60. Gak ada masalah. Okay. Syukur Ustaz. Ustaz, bisa tanya satu lagi Ustaz? Ya, silakan Ibu. Gini Ustaz, kita ada syirkah dalam dua orang pemodal. Yang satu 75%, yang satu orang 25%. Kita tidak bekerja. Yang pekerja tenaga ahlinya itu ada satu, dua orang lagi itu pembantunya, pegawainya. Di sini yang tenaga ahli ini kita gaji bulanan, gaji harian. Tapi dia di akhir tahun meminta bonus. Bonus. Itu boleh enggak itu Ustaz? Boleh. Boleh. Oh ya. Ya sudah Ustaz. Boleh, namanya bonus sekian persen dari keuntungan perusahaan. Ustaz, ini mengenai mendarat. Gajinya jelas, karena gajinya jelas, yang tidak jelas bonusnya kan. Bonusnya gharar kan. Tapi dia mengikut kepada akad gaji yang jelas. Ini boleh. Gajinya jelas sekian per hari atau sekian per bulan. Iya. Tapi bonusnya kemudian dia bonusnya kan enggak jelas ini, bisa jadi besar, bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada kan? Ya, bonusnya dia minta kalau dari keuntungan bersih itu 30%. Wow. Dia menentukan, boleh itu Ustaz? Kalau setuju enggak ada masalah, 100% pun boleh kalau setuju. Kita setuju sih Ustaz, setuju 30% gitu. Boleh, Bu. Ya. Karena masalah keuntungan berdasarkan persetujuan, tapi masalah kerugian tidak berdasarkan persetujuan. Berdasarkan porsi modal. Kecuali setelah jelas kerugian ada pihak yang menutupinya, silahkan itu berarti yang banyak dan nyumbang. Jelas Ibu? Nah, ini mengenai modal robah juga Ustaz. Jadi ada pemodal, nanamkan modalnya 100 juta sama pekerja lah. Modal robah. Dengan janji sebentar. Dia menanamkan modal 100 juta. Iya. Objeknya apa ini? Objeknya penjualan botol gitu. Penjualan botol. Botol, botol madu, minyak wangi. Minyak wangi Ustaz. Terus. Ya. Saya lah sebagai pelaku ya. Itu menjanjikan lebih karena kebiasaan saya itu satu bulan udah habis itu Ustaz. Ya. Laku semua. Jadi cuma saya gambarkan ini dua bulan insya Allah sudah bisa selesai. Jadi maksudnya selesai kembali modalnya. Ya. Ini istilahnya bagi hasilnya per transaksi gitu Ustaz, boleh? Ini satu kali transaksi dengan 100 juta tadi, ya. Nah, nanti saya jual, ya. Nah, 2 bulan saya janjikan berakhir. 2 bulan, biasanya sebulan habis gitu, ya, tapi saya janjikan 2 bulan gitu. Ya, dihitung, dikembalikan modal. Nah, jadi dalam perjalanannya, sudah berapa kali dilakukan itu berhasil, kesekian kali nyangkut Ustaz, sampai setahun pula baru habis. Ya. Nah, kemudian si apa ini menuntut minta modalnya dikembalikan. Sudah dikembalikan sekitar 70% sudah laku barang, kita bayarkan, keuntungan dari 70% itu pun sudah kita bagi. Nah, sisanya ini dia minta dibalikkan. Apakah itu bisa balikkan penuh? Ya, balikkan sesuai 30 juta. Iya, 30 juta gitu. Tidak mau kurang. Iya. Sementara barang ada tapi belum laku gitu. Kalau laku ya bisa ditutupi gitu, Ustaz. Iya. Sekarang menjadi haknya dia uang atau barang? Kan sudah rela dia diberikan barang, botol. Ya kan, dia wakilkan kepada mudharib, akad mudharabah, akad wakalah. Bagian dari akad wakalah. Yaitu si pemilik modal mewakilkan, tolong berikan botol dan tolong jualkan keuntungan dibagi. Sekarang milik dia uang atau botol? Botol. Botol. Silahkan ambil botol, sisanya. Jelas? Kalau ada kompromi bisa Ustaz. Misalnya gini, dia mendesak kali karena suatu keperluan yang sangat mendesak sehingga dia minta uangnya dan saya menyanggupin gitu, itu halal Ustaz. Berarti Anda menjamin modalnya dia kan? Kecuali pada waktu itu ya udah saya beli botol Anda. Jelas? Beli gitu Ustaz. Ya, iya, katanya beli sekarang botolnya. Kan botol milik dia. Milik dia kan harta asetnya adalah botol. Syirkah per transaksi boleh. Mudharabah per transaksi boleh dengan syarat tandidul hakiki atau tandidul hukmi. Tandid hakiki memang barang selesai tinggal uang, dikeluarkan 100 juta, sisanya dibagi berdasarkan kesepakatan keuntungan. Jelas ini. Tandidul hukmi setiap bulan juga, atau setiap 2 bulan atau 3 bulan, atau seterah berapapun juga, diperkirakan yang berbentuk uang tunai disisihkan dulu untuk menutupi modal. Yang berbentuk barang, bila kurang, diperkirakan berapa nilai di waktu itu. Ya, berapa nilai waktu itu. Basis di atas itu, ini adalah keuntungan dan berbentuk barang. Barang dibagi berdasarkan laba. Berdasarkan kesepakatan persentase laba 40-60, berarti kalau botolnya 100, 40 untuk Anda, 60 buat dia. Terserah masing-masing. Ya. Kalau ingin umpamanya tidak ada jaminan bahwa dia harus membeli. Dan ini dalam syarikat mutanakisah tidak ada jaminan harus membeli. Bila ada jaminan salah seorang syarik membeli dengan harga nominal, maka ini namanya pengelabuan riba. Dan ini yang ada dalam sukuk. Dia pemaksaan karena saya sudah lewat janji katanya. Itu gimana Ustaz memang? Apakah saya jadi termasuk salah? Karena lewat dari yang saya targetkan gitu? Enggak salah. Lewat janji bukan lewat janji. Kan janjinya bagi hasil. Sekarang hasilnya botol. Dua bulannya maksudnya Ustaz? Iya, dua bulan tadi kan berapa persen botolnya? Masih semuanya masih belum untuk botol? Iya, sebagainya. Ya udah, bagi aja botolnya. Oh, gitu, 100 juta, berapa nilai waktu itu? 100 juta itu berapa sama dengan nilai berapa botol? Bagikan ke dia. Sisanya, kalau masih ada sisanya, bagi per botolnya. Berdasarkan porsi dari pembagian laba. Cukup pada halan? Cukup, Ustaz. Syukron. Tenang. Ibu mau tanya? Iya Ustaz. Silakan. Saya ada satu kasus begini Ustaz. Saya mau membeli suatu barang yang harganya misalnya 100 juta. Kebetulan saya punya uang cuma 60 juta. Terus saya datang ke lembaga pembiayaan meminta membelikan barang yang saya inginkan. Sesudah barang itu diberikan, apakah bisa saya membayarkan? Sesudah ada akad perjanjian, tapi saya membayarkan uang yang ada sama saya. Jadi saya cuman mencicil sisanya. Bisa enggak itu Ustaz? Dia beli dulu. Intinya mulanya gini, saya punya ini keinginan. Ini imur murabahah atau musyarakah namanya nih Bu? Itu yang mau saya tanyakan sama Ustaz. Gitu. Iya. Kalau sepertinya bentuk tadi, itu namanya murabahah. Kalau ibu ingin cara yang lain, musyarakah mutanakisah bisa. Gitu. Modal ibu umpamanya 40%, modal dia 60%. Tidak mesti lembaga keuangan siapa saja. Setelah dibeli dan dimiliki bersama, maka si pemilik 60 mengatakan, kamu mau sewa saja atau mau beli sekarang milik saya dalam 60%. Mau sewa sepakat berarti kepemilikan 40-60. Ya. Kemudian dia sewa berarti 60-nya ini yang disewanya. 40 tentu enggak disewanya, haknya dia kan. Iya. Kalau ingin udah saya beli aja, beli dengan tidak tunai. Boleh beli dengan tidak tunai, tapi akadnya dipisah, jangan disatukan. Kalau disatukan jadi pengelabuan riba dia. Ya. Ya, syukran Ustaz. Afwan, Ibu. Tenang. Saya tertarik mengenai penjualan saham tadi, Sa. Itu penjualan saham ya bagaimana? Ya, saya pernah dengar bahwa penjualan saham ini bisa meningkatkan kekayaan perusahaan. Bisa? Meningkatkan kekayaan perusahaan. Terus? Nah ini bagaimana secara syariahnya seperti apa, Sa? Gak paham saya maksudnya. Pertanyaannya apa? Pelaksanaan untuk penjualan saham. Boleh atau tidak penjualan saham dalam syariah, gitu? Ya. Ya kalau peningkatan kekayaan berarti bukan syariah namanya. Teknisnya minum syariah, bertanyalah kepada apa namanya, manajemen? Gak tahu, boleh bilang jual beli saham, bukan tambahan modal. Jadi sekarang aset perusahaan itu sudah bernilai misalnya 200 juta. Taib, terus? Nah, si pemilik mau menjual sahamnya gitu. Taib. Nah, ini gimana, Sat? Dalam... Ya, jual. Tanyakan apa? Ya, bagaimana? Di apa yang dijual itu, apakah lembar sahamnya atau seperti apa, Sat? Kalau sahamnya bukan TBK, mana ada lembarnya? Cuman minta buat akta aja atau perjanjian saja bahwa saya memiliki saham dari perusahaan ini sekitar 5%. Ya, 5%. Saya jual kepada si fulan dengan harga 1,5M. Sudah cukup, berpindah ke pilkan sudah. Ditandatangani oleh umpamanya apa pemilik saham yang lain. Ya betul, setuju. Berarti kalau enggak TBK enggak boleh diapakan ke lembar saham, Ustaz? Antum guna ke lembar saham enggak ada gunanya kan? Lembar saham itu kan di TBK. Tidak mesti lembar saham. Saham itu artinya bagian. Saham itu artinya bagian dalam syariat. Kalau lembaran saham itu lembarannya, kertasnya, kan bisa antum buat juga perjanjian tadi jual belinya biar ada datanya. Tapi dalam pendirian akte PT itu kan dibunyikan, Sa. Apa bunyinya? Ada lembaran? Iya, dalam lembaran saham. Ada tulis, antum tulis dari PT, ada tulis lembaran-lembarannya? Iya, Sa. Dan itu ada lembaran saham yang dicadangkan. Itu seperti apa? Yang itu bisa sewaktu-waktu nanti dijual. Saya baru dengar lembaran saham kalau bikin PT biasa bukan TBK. Oh, gitu ya. Setahu saya enggak ada lembaran saham. Pak Notaris, ada lembaran saham kalau bikin PT biasa? Ada lembaran saham? Kalau bikin saham biasa, membikin perusahaan biasa, pemainnya cuma 200 juta. Apakah setiap komisaris pendirinya harus menyerahkan lembaran saham? Itu bisa dicetak, bisa tidak juga, Pak. Tapi kenyataannya jarang dicetak. Hanya pengakuan saja tuh. Cukup pengakuan, ngapain juga dicetak? Habisin uang nyetak. Iya, namanya lembaran itu dicetak, Teno. Oh, diganti. Sekarang ganti dengan apa? Maaf, yang antum inginkan tanya seperti jawab syar'inya apa? Terus? Masih dengan begini, Sat. Saham yang terjual baru itu 10.000, saham terjual baru 5.000. Yang dimiliki gitu. Yang sudah distorkan. Berarti ada 5.000 lagi yang siap dijual gitu, Sat. Nah, yang 5.000 lagi ini boleh enggak kita jual? Ini usaha sudah jalan. Sudah jalan, Sat. 5.000 saham ini bernilai 200 juta. Nah, kita pengen jual saham yang sudah distorkan dengan tunai uangnya atau dalam bentuk aset yang lain, Sat. Itu gimana, Sat? Saya enggak paham pertanyaannya. Enggak apa-apa, Teno ya. Enggak apa-apa, Sat. Mungkin lain waktu. Lain waktu aja sampai saya paham dulu. Ustaz. Iya, Ibu. Silakan ganti yang apa-apa, ganti sekali Ibu sekali Bapak-bapak. Tapi 1:2 harusnya Ibu, 1 Bapak 2. Tapi sekali ini enggak apa-apa. Silakan Ibu dulu. Ya, gini Pak Ustaz. Kira-kira bank syariah mana atau lembaga keuangan mana yang lebih baik syariahnya daripada apa di Indonesia nih Pak Ustaz? Ya, pertanyaannya bagus sekali tapi tidak bisa saya jawab. Ibu, ya. Gunanya kita mempelajari akad OIV tadi, kita tahu mana yang betul yang salah. Ketika Ibu ingin melakukan pembiayaan, mendapatkan pembiayaan kepada sebuah lembaga syariah, tanya draftnya seperti apa, skemanya. Dijelaskan dia, oh ini bertentangan dengan syariah. Bisa enggak ini diperbaiki agar sesuai dengan syariah seperti ini? Oh bisa, kata dia. Alhamdulillah, ini jadi bagus dia. Dan ini tidak bisa kita generalisasi untuk seluruh bank. Terkadang pimpinan cabangnya siap dia untuk bekerja sama, terserah. Ibu mau bikin syariah seperti apa, saya siap. Silakan perbaiki akad kami. Terus Pak Ustaz, kenapa? Sudah jelas ini Ibu. Iya jelas. Right. Oke. Terus kenapa bank Islam yang di Arab Saudi itu tidak masuk di Indonesia nih Pak Ustaz? Sedangkan di Malaysia itu ada loh. Iya Ibu. Sedangkan ini, di Indonesia nih Islam banyak loh Pak Ustaz. Iya Ibu. Kenapa gitu Pak Ustaz? Iya Ibu. Saya tanggal 2 baru ke Dubai Ibu. Ibu. Ya, pertanyaan bagus sekali. Saya pernah juga menanyakan ini kepada saya di Bang Rejihi itu, menanyakan kepada teman-teman. Bang Rejihi punya cabang di Malaysia. Punya cabang, mereka punya cabang di London. Di London sudah lama. Di Malaysia sekitar tahun 2008 atau 2009 mereka bikin cabang di sana. Ada salah seorang teman yang tinggal sama saya di satu apartemen itu. Dia dokter di fikih, kerja di sana jadi konsultan syariahnya, senior konsultan syariahnya. Sering hampir sekali sebulan dia ke Malaysia untuk mengecek, mengawas kesyariahan di sana. Dia diutus oleh dari Arab Saudi. Saya tanya, kenapa Indonesia enggak buka? permasalahannya adalah pesan bisnis. Indonesia tidak menjanjikan untuk bisnis yang tidak aman. Politik Indonesia itu tidak aman. Itu menakutkan. Dan modal yang dari Indonesia tidak sebesar, tidak lebih besar daripada Indonesia. Ya, maka politik itu menakutkan. Ya. Jangankan itu. Wallah alam. Saya tidak mau teruskan lah masalah politik. Baik, teruskan. Ada pertanyaan yang lain. Baik. Ustaz, ini masalah sirkah. Jadi pada saat seperti contoh tadi kerjasama yang salah satunya adalah modalnya dengan tanah gitu. Modal dengan tanah, satu dengan tanah, satu lagi dengan gedung. Dengan uang. Satu dengan uang, satu dengan tanah. Terus? Nah untuk tanah itu kan ada surat kepemilikan atau surat-surat tanah dan atau sertifikat dan sebagainya. Apa dalam SOP-nya dalam SOP-nya itu apakah surat-surat kepemilikan itu dilibatkan di apa namanya di pertanahan atau cukup disebutkan di ininya akad ininya akad kerjasamanya. Maksudnya dipindah namakan aktanya sekalian 60% milik si fulan. Iya. Ya artinya tanah ini dinilai sekarang. Tanah dinilai umpamanya cuman harga 40% dari keseluruhan. Memang harganya 400 juta. Tapi yang buat modal 600 juta. 1 miliar kan jadinya berarti 40%. Apakah yang buat uang tadi mesti menuliskan nama di atas akta bahwa ini 60% milik dia? Begitu pertanyaannya, Pak. Karena dari kita khawatirkan misalnya kepemilikannya itu tadi bisa menggadaikan atau menjual tanahnya gitu. Menggadaikan atau menjualkan haknya dia, berhenti bersyirkah begitu. Allah Ta'ala alam, kalau dirasa aman seperti ini, lebih aman seperti ini, tidak ada masalah. Dibalik namakan dulu yang 60%-nya. Baik. Bapak-bapak yang lain ada lagi? Selain yang depan, ada lagi? Sebentar, Pak. Gantian, Pak. Sebentar, Ibu. 1:2, Ibu. Halaman 82, Ustaz. Poin 6. Halaman 82. Poin 6. Baik, poin 6. Di sini kan yang tidak boleh menyetor modal kepada satu mudarit. Yang satu keuntungan pertama untuk pemodal, yang kedua untuk yang mengelola. Kalau berbarengan gimana Ustaz? Dua-duanya dibagi dua gitu. Memang harusnya begitu. Memang harusnya begitu. Harus gitu. Kalau gitu boleh gitu. Itu yang boleh. Tidak boleh begini berarti begitu boleh. Oh iya oke Ustaz. Seperti umpamanya penggemukan hewan atau pengembang biakan sapi atau kambing. Anak yang pertama untuk yang mengelola. Anak yang kedua untuk pemilik induknya. Kalau dia tidak beranak, atau anaknya satu, ini gharornya besar. Baik. Jadi keuntungan pertama bisa jadi untung yang kecil, bisa jadi untung yang besar. Maksudnya ini mengandung gharor. Maka nisbahnya haruslah syai'ah. Dengan persentase, porsi, bukan dengan jumlah yang tetap. Baik. Ibu silakan. Ini Ustaz, mengenai sirkah tadi kan ada tiga, yang inan, amal, sama wujuh. Nah sirkah amal ini di sini apabila terjadi kerugian, yang menunggang kerugian berdasarkan persentase kerjaan ya Ustaz. Iya. Sementara mereka di sirkah amal ini kan tidak ada modal. Modalnya kerja Ibu. Iya, bagaimana membagi kerugian itu berdasarkan persentase kerja? Diperkirakan yang pekerjaan dia yang bikin lantai ini berapa persen dari keseluruhan gedung. Jelas Ibu. Omongnya jahit baju Ibu ya. Yang gunting, bikin pola, yang jahit, sama yang masang payet. Itu nilai yang menggunting berapa biasanya dari keseluruhan harga baju tadi? Berapa persen biasanya Ibu? Cepat ya, Ibu. Yang gunting lebih besar biasanya. Iya berapa? 50%. Yang untuk jahit berapa persen biasanya? Nilai itu berapa persen dari keseluruhan? 25 aja misalnya Ustaz. Ya pasang payetnya? 25 juga. Iya. Maka nanti bila ternyata ini semuanya payetnya rusak semuanya, maka masing-masing menanggung kerugian berdasarkan porsi kerjanya tadi. Yang si 50 menurut 50, yang 25 menurut 25. Ya saya nangkapnya gini Ustaz, mereka sama-sama. Yang ini sudah tertangkap atau belum? Yang penjelasan saya. Oh, Sudah? Sudah, tapi ya. Di sini tanggapan Ibu bagaimana? Di sini kan mereka sama-sama tidak memiliki modal, bagaimana mereka menanggung kerugian itu? Kerugian itu kan berbentuk uang gitu loh. Modalnya kerja. Iya. Modal mereka kerja, Ibu. Jadi kerja lagi gitu. Sebentar. Iya, betul. Ini enggak bagus. Pertanyaannya bagus. Gantinya pakai apa? Jadi tanggungan mereka masing-masing. Ini dia, Ibu. Gini Ustadz, seandainya mereka sama-sama syirkah dalam pekerjaan kuli bangunan ya, ini kan mereka sama-sama enggak punya uang. Sebentar, ini dia Ibu. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَ بِأَنَّ الضَّمَانَ الْمُشْرَعَ مُقَيِّدٌ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيدٍ وَسَبَبٍ لِلْإِلَّا وَإِلَّا اقْتَصَرَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَمَّا الْخَسَارَةُ الْوَضْعِيَّةُ. Adapun kerugian dalam syarikat amal, dalam syarikat amal kerugiannya, فَلَا تَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ ضَمَانِ الْعَمَلِ, maka tidak adalah melainkan dengan seukuran dhaman amal, jaminan pekerjaan. Ai biqadri ma syarata ala illa syarikaini min al-amal. Kama anna al-khasara fi syarikatil amwal daiman biqadri al-malaini. Idzil amalu hadha kal mali hunaka. Dalam syarikat amal, jaminan dan risiko dan tanggungan dan kerugian itu berdasarkan persentase pekerjaan mereka. Sebagaimana dalam syarikah al-mal, syarikah harta, jaminan dan kerugian berdasarkan persentase modal. Karena kerja di sini sama dengan modal di sana. Jelas Ibu? Jelas Ustaz, tapi saya bingungnya di sini, aplikasi bagi pekerja tukang bangunan gitu. Ya. Itu kan mereka sama-sama enggak punya duit ini, enggak punya modal berbentuk uang, jadi sama-sama bekerja. Pada membangun rumah lah, umpamakan dia membangun rumah. Nah, seandainya terjadi kerusakan atau kelalaian mereka atau kelalaian ditanggung oleh sendiri. Ini di sini semua dalam masa mudharib juga begitu. Bila dia lalai dia tanggung. Dia bermusyarakah berdua, yang satu lalai atau melampaui batas, dibuat batasan-batasan, harus begini, enggak boleh begini, buat SOP. Ternyata dilanggar oleh dia dan terjadi kerugian. Dia menanggung kerugian. Jelas Ibu? Maksudnya tanpa, umpamanya tanpa lalai. Terus Ibu, tanpa ya, lalai bagaimana gitu? Anggaplah tanpa lalai itu. Terus. Ustaz. Jadi kan mereka ada kerugian ini, sementara mereka dalam bersyirkah ini mereka tidak punya, punya uang. Modal. Dalam jaminan mereka kerugiannya. Itu saat mereka ganti. Kalau enggak misalnya di penjara. Harinya di penjara selama porsi kerjanya. Yang kerja 60% 6 hari, yang kerja 40% 4 hari. Oh gitu. Iya, iya. Bukan. Ya kalau itu maksudnya di penjaranya Ibu. Harusnya dia dalam aset menjadi tanggungan dia. Masuk ke dalam aset dia yang lain. Baik. Yang lain? Tadda. Kerja ke suatu pabrik dengan persyaratan yang saya minta kepada dia, tolong jangan dijual ke Sumatera. Nah, dia menyetujuinya dengan syarat pula. Boleh kalau kamu sanggup minimal sekian. Itu apakah dibolehkan dalam agama Islam? Monopoli istilahnya. Tidak boleh. Persyaratannya jual. Batal. Persyaratannya batal. Karena Anda memberikan persyaratan sesuatu yang tidak Anda miliki. Barang kan miliknya dia, tidak ada urusan Anda mau dijual ke siapa, enggak ada urusan. Kalau dia tetap melakukannya enggak ada masalah juga. Cuman tidak ada kosong sama juga. Ini saya jual kepada Anda dengan syarat jangan jual ke Sumatera. Jual hanya boleh ke Singapura. Baik. Lumayan ini BMT Al-Hijrah. Hanya antum boleh jual. Setelah antum beli, antum jual ke Medan. Sah. Sah. Enggak ada masalah. Karena persyaratannya bertentangan dengan muqaddah akad. Tidak ada hubungannya. Enggak, maksudnya gini Ustaz. Saya kan tinggal di Sumatera. Jadi si pabrik tadi enggak boleh jual ke Sumatera barang yang lain selain saya beli. Dia enggak boleh menjual lagi selain kepada saya di Sumatera gitu. Iya, boleh itu ya. Persyaratannya boleh, tapi dan boleh juga dia tidak memenuhinya. Oh. Boleh juga dia langgar, itu maksudnya. Tidak berusaha dia melanggar. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Sebentar. Oh, untuk menambahkan yang mana? Sebagai di Portugal tuh kan. wilayah itu dia melalui dia membeli semua orang di bawah dia. Ini batal perjanjiannya. Karena akad jual beli pisah kecuali akadnya itu adalah wakalah. Ya kayak disebut tergantung. Ada yang wakalah, ada yang beli putus. Wakalah itu setelah terjual baru dibayar atau depositkan berapa yang terjual enggak dikembalikan lagi. Kalau beli putus selesai urusan kan. Kalau beli putus berarti akadnya jual beli. Nah, yang saya sampaikan tadi perjanjian perjanjian dekatkan mic-nya ya. Perjanjian dua bentuk jadi Ustaz. Sebagai wakalah distributor juga dan pembeliannya ke produsen tadi cash. Itu bukan wakalah depan. Namanya. Bukan wakalah. Namanya silakan wakalah. Tapi bukan wakalah dalam tinjauan fikih. Itu namanya jual beli putus. Tapi jual dia beli. Diberi hak sebagai distributor situ yang semuanya di wilayah itu harus membeli lewat dia. Enggak ada masalah. Kalau dia enggak mau jual lagi ke sana, artinya kalau orang mau beli dari Sumatera dia enggak mau jual, urusannya dia. Barang-barang dia kan. Ya. Tapi barang bila barang biasa, orang gampang buat saingnya. Terus ada pertanyaan saya, Ustaz. Ini jelas yang ini. Ya, jelas. Kecuali dia tunjuk wakil. Kalau persyaratannya itu dianya enggak mau jual ke orang lain, enggak saya enggak jual ke hubung si fulan. Terserah dia enggak mau jual urusan dia. Sampai pun semuanya enggak mau dijual dia juga disimpannya semuanya barang oleh produsen enggak ada masalah kan? Enggak ada masalah. Baik. Ustaz, saya mau tanya masalah hubung masalah mudharabah nih, Ustaz. Iya. Mudharib selaku pengelola. Nah, artinya manajemen nih. Kalau tiba di perusahaan kan direktur. Terus. Berhak dia menerima gaji dan menikmati fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadinya di luar personal. Mudharibnya? Mudharib. Boleh. Ini boleh. Bertanya atau untuk memberikan pernyataan? Statement? Enggak, boleh enggak gitu. Oh. Dan diperjanjikan misalnya, dijanjikan mungkin kalau untung misalnya dia dapat bagian sekian persen misalnya, dari keuntungan. Sementara kalau rugi dia nak nanggung kerugian. Kalau ingin ijaroh digabung mudharabah tidak bisa. Tapi kalau akadnya ijaroh seperti yang tadi yang ditanyakan ibu tadi, saya sewa anda jasa sebagai direktur gaji sekian sebulan. Jelas. Nanti ada bonus dari keuntungan dan anda tidak nanggung kerugian. Ini boleh. Tapi kalau akadnya mudharabah, kemudian dia dapat gaji, ya, dan dapat gaji juga. Maka tidak boleh. Karena dia untung duluan sudah. Ternyata nanti rugi, dia sudah dapat untung. Enggak ada masalah bagi dia mau rugi maupun terjadi enggak ada masalah. Makanya tidak boleh. Sehingga terputus syirkah di sini, tidak lagi hubungan kerjasama. Berarti di situ posisi orang tersebut menerima gaji, digaji sebagai pengelola. Ya. Pegawai pengelola gitu ya. Arti akadnya ijarah bukan mudharabah. Oke, Ustaz. Baik. Oke, Ustaz. Sudah jam 5. Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak? Baik, kita pulang. Ustaz? Satu lagi Ustaz, boleh? Boleh, boleh. Sebentar, sudah jam 5. Boleh Bapak-bapak? Ibu-ibu boleh? Panitia boleh? Antum semuanya boleh, tapi saya belum tanya boleh atau tidak. Ibu-ibu berapa lagi sekarang kumpulkan semua pertanyaan, habis ini gak ada lagi pertanyaan, biar saya bisa jawab cepat. Ibu berapa orang yang mau bertanya, silahkan ibu, berapa orang, tunjuk tangan dulu aja. Setelah ini tidak lagi yang bertanya, setelah ini yang gak ada yang menunjuk belakangan tidak boleh lagi. Ibu-ibu berapa orang yang bertanya, tunjuk tangan sekarang. 5 Ustaz. Hitung, 5. Iya. Sudah ibu, 5 cukup ya. Baik, berapa orang? Tunjuk tangan. Hitung. 7, enggak ada lagi. Habis ini enggak ada lagi bertambah. Coba, kalau masih ada, angkat tangan sekarang. Enggak ada? Baik, ambil nomor antrian. Ibu-ibu dulu cepat ibu-ibu. 5. Ya Ustaz, ibu, cepat. Dimulai Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz. Nah ini kan udah berjalan nih persetujuan syarikat Ustaz ya. Jadi kami ada berlima misalnya itu sudah mengumpulkan dana. Ini yang bertanya semuanya 5-5-nya? Enggak Ustaz, 1 Ustaz. Beda. Nah jadi setelah ini terkumpul, si A, B, C, D, E, jadi si A yang mengelola. Nah setelah berjalan, selama itu dia mengambil gaji upah gitu. Kemudian tiba-tiba rugi. Nah, kerugian ini kami mulanya tidak tahu sebabnya. Terakhir dikatakan bahwasanya kerugian ini karena uang itu dilarikan oleh yang dipercaya oleh yang mengelola. Apakah ini termasuk kelalaian, Ustadz, di sini? Oh, lihatlah Ibu. Saya tidak juga bisa memvonis lalai atau tidaknya. Lihat qoroin yang lainnya. Apakah yang dipercaya ini selama ini dipercaya betul? Atau ada kelalaian dari pengelola mempercayakan kepada sampai semua dipercayakan kepada dia? Lihat. Ya, baik. Cukup? Ya, makasih, kedua. Ustaz. Ya, terima kasih, Bu. Ustadz, ini di luar kajian kayaknya, tema kayaknya, Ustadz. Karena perlu butuh jawabannya agak cepat. Saya ingin tahu, Ustadz, kepada siapa saja yang tidak boleh kita mengontrakkan rumah, kedai, ruko. Yang saya tahu baru bank atau asuransi. Nah, pada saat ini ada ASKES, asuransi kesehatan, ingin mengontrak ruko kita. Tapi saya belum berani kasih jawaban. Iya, Ibu. Tadi kata Ibu, bank dan asuransi. Ini ASKES asuransi atau bukan, Ibu? Nah, asuransi, tapi akhirnya pimpinannya bicara dengan saya. Ibu kan belum tahu asuransi kita seperti apa, katanya. Tadi gitu. Ibu sudah tahu, nggak boleh. Iya, tapi dari keterangan mereka gitu ya, Ustadz. Jadi setelah saya bicara, katanya asuransi kesehatan ini dananya dari pemerintah bagi orang-orang tidak mampu. ASKES yang mana itu? BPJS atau ASKES yang? Saya nggak tahu, Ustadz, karena saya belum mau ketemu sama pimpinan yang masih via telepon gitu. Sampai pun dari pemerintah tersebut, itu mereka akadnya, setahu saya dengan klinik-klinik, itu akadnya koror. Mereka paksakan klinik-klinik, umpamanya dikasih dia kuota 1.000 setahun, ya, per orang dihitung dia 5.000, berarti dibayar 5 juta. Mau berobat 1.000 atau tidak ada, terserah. Bisa jadi kalau 1.000-nya berobat semuanya yang membawa kartu tadi, rugi kan dia? Kalau tidak ada dia, tidak ada yang berobat sama dia, untung kan dia? Gharornya besar. Jadi kalau ini nggak boleh, Ustaz? Iya, gharornya besar, Ibu. Pesannya itu. Ya udah, Ustaz, tinggal saya bilang aja enggak mau saya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, nomor 3. Enggak ada nomor 4. Ibu-ibu nomor 3 tadi kan 5 ibu-ibu kan. Oh, 2 mewakili 5 maksudnya. Oh, mikir. Ibu, saya kasih waktu dengan 3. Enggak ada. 1, 2, 3. Oke, foto. Ustaz, ini mau nanya, Ustaz, gimana praktek seperti serikat apa serikat usaha ini di Indonesia ini kan wadahnya misalnya perseroan terbatas atau CV gitu, Ustaz ya. Bagaimana prakteknya di negara kita ini dengan sudah syariah atau belum gitu, Ustaz? Pengin tahu apa ada yang perlu dikoreksi bagaimana gitu. Kewajiban-kewajibannya, aturannya, gimana? Ya, yang antum baca tadi dengan prakteknya gimana? Ada berbeda? Kebetulan memang saya juga dalam untuk detailnya masalah perseroan di Indonesia juga belum tahu betul. Gak ada beda antum dengan saya. Maksud saya, kalau umpamanya yang jadi permasalahan dalam syarikat mas'uliyatul mahdudah. Itu di mana tanggung jawabnya sebatas modal disetorkannya, walaupun dia berhutang banyak, dia tidak akan bayar kecuali sebesar modal yang disetorkannya. Padahal walaupun asetnya selain modal disetorkannya luar biasa banyak yang menutupi 5 kali hutang tadi, tetap dia tidak ada kewajiban bayar. Ini boleh atau tidak? Itu permasalahan yang sering dimunculkan dalam PT tadi. Adapun permasalahan secara umum, apa bergerak di bidang apa, dia menggunakan pinjaman modal dengan riba atau tidak, itu umum. Tapi yang paling menentukan itu dalam bentuk PT. Kalau CV kan tidak mahdudah, tidak terbatas kepada modal yang disetorkan atau dicatatkan, yang dilaporkan. Maka ini boleh atau tidak, para ulama mengatakan, boleh berdasarkan hadis Rasulullah al-Muslimuna la syurutihim. Asal dia beritahu setiap dengan siapa dia bertransaksi dengan tidak tunai. Ya. Ketika dia ingin membeli barang dengan tidak tunai, harus diberitahukan bahwa kami sudah membeli barang tidak tunai sekian persen dari modal yang kami punya. Umumnya sudah 50%. Kami cuma 50% dan ini tidak bisa menutupi hutang kalau kami one prestasi. Kalau dia jelaskan, tidak masalah. Tapi kalau tidak dijelaskan berdosa dia bila tidak menjelaskan ini. Bila dia siap tetap juga bertransaksi dengan tidak tunai dengan prospek bahwa ini perusahaan yang bagus, boleh, enggak ada masalah. Baik. Dua. Fadal. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaannya seperti yang Bapak yang di depan tadi. Membeli sebagai seorang penjual, ada seorang nitipkan uang. Kita beli satu barang, tapi dikasih bagian keuntungan seumpama satu barang 5.000. Dengan sebentar belum terbayang, Pak. Bapak penjual. Iya. Terus saya pembeli. Bukan, ada yang ngasih modal. Nitip modal. Dibelikan, ini saya nitip uang, terus mau diapain yang penting untung. Iya. Dibelikan barang, kemudian kita bilangkan barangnya A. Ya. Berjumlah 60. Ya. Jadi satu barang dia mendapat nilai 5.000 keuntungannya. Yang si setelah pengelola tadi. Pemilik modal. Pemilik modal, terus. Ya. Terus setelah kerugian? Kerugian tidak ada. Dalam kenapa artian gini. Ada? Seperti yang dibilang Bapak depan tadi, jadi seumpama dalam tempo 3 bulan atau 4 bulan gitu, waktunya disepakati. Ini minjam, enggak boleh dapat untung kalau tidak ada kerugian. Mau dia sekarang rugi atau tidak? Enggak mau juga? Tidak. Enggak boleh untung. Iya, enggak boleh, itu enggak boleh. Kalau dia mau beli dulu barang murabahah. Saya sewakilkan Anda untuk beli barang murabahah. Jelas? Jelas. Terima ya barangnya. Ini sekarang saya jual kepada Anda murabahah. Jelas? Jelas. Tak. Tapi tetap ada risiko dia. Enggak kembali pembayaran dari orang tadi. Jelas. Kalau murabahah boleh. Kalau enggak mau rugi, jangan bermusyarakah. Cukup, Pak? Cukup. Yang kedua, Ustaz. Ya. Tadi ada mengadakan kredit rumah. Sudah disepakati dengan DP 30% dengan angsuran selama 10 tahun. Sudah berjalan 2 tahun. Ini kredit rumah pakai riba atau bukan? Yang bentuknya yang riba atau bukan? Kreditnya pribadi, jadi tidak ada ribanya. Ya. Sesuai dengan yang merubah kita bahas kemarin. Iya. Baik, terus. Kemudian di pertengahan jalan selama 3 tahun terjadi musibah kebakaran. Gimana rumahnya terbakar. Rumahnya. Terus? Terus kalau sudah begini gimana, Ustaz? Bayar hutangnya terus. Rumah kan milik dia yang terbakar, bukan milik si penjual lagi. Kan sudah dibeli. Iya. Iya. Jelas? Antum beli mobil dari saya. Iya. Hutangnya tetap berjalan atau gimana, Ustaz? Tetap berjalan. Kan rumah yang rumah si pembeli yang iya, yang hancur. Yang hutangnya kan enggak hancur. Tetap hutangnya. Mau okay. Karena bila rumahnya naik tinggi harganya, apakah hutangnya bertambah juga? Tidak. Tidak. Okay. Baik. Terima kasih. Ya, yang ketiga. Itu tadi yang ketiga sekali antum tiga, nomor 2, 3 atau gimana? Adal. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Pertanyaan saya sifatnya umum aja, Ustaz. Iya. Kebetulan selaku praktisi setelah belajar ini memang saya akui ilmu masih jauh lah. Baru mau belajar apa konsep syariahnya. Alhamdulillah. Sementara dalam pelaksanaan seperti saya sampaikan kemarin, kelihatannya masih banyak yang harus disesuaikan. Iya. Misalnya murabahah aja di bank syariah yang saya tahu semuanya tidak sesuai dengan apa artinya mudarabah itu, apa murabahah otomatis setelah dimiliki. Iya. Padahal itu sama sekali tidak karena langsung. Iya. Nah ini mungkin apa kira-kira saran dan masukan Ustadz untuk saya, karena terus terang kita juga berharap ada rezeki di profesi saya ini. Yeah. Untuk kehidupan kita, tapi sisi lain kita juga punya keinginan untuk dapat melaksanakan aturan syariah secara benar. Yeah. Sementara dalam praktiknya itu khususnya yang berkaitan dengan bank, bahkan di masyarakat pun saya kira sebagian besar juga cara berpikirnya begitu seperti bank juga gitu. Yeah. Kan ya, artinya walaupun dia buat akad pribadi tapi dia pengennya seperti bank. Betul. Ingin kaya seperti bank dia. Yeah. Jadi apa mohon apa masukan dari Ustadz, apakah memang kita belajar konsep, apa aturan, kemudian pelan-pelan kita laksanakan atau seperti apa, karena kita pun istilahnya tidak punya power untuk merubah kebijakan, karena saya lihat lebih ke regulasi nih, kalau pemerintah kita tidak punya kehendak untuk merubah undang-undang, saya pikir akan sulit juga. Sekira itu Ustaz, terima kasih. Nasihat secara pribadi, masing-masing kita memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Bagi Anda yang menjadi nasabah kepada lembaga keuangan, ini kan namanya syariah kan. Namanya syariah, harus kita tuntut paksa dengan syariah. Hak kita dan kewajiban kita, dan bahkan hak mereka kepada kita yang tahu. Maka bila kita menjadi nasabah mereka, hak kita untuk menuntut mereka sesuai syariah seperti ini. Ya, bukan seperti syariah yang menurut kepala mereka. Syariah itu bukan apa yang ada di kepala mereka, tapi apa yang ada dalam syariat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan dijelaskan oleh para ulama dan fatwa-fatwa mereka, di antaranya qaul seperti ini. Ini mungkin buat bukan satu orang. Adapun anggota DSN, coba lihat, coba baca biografi kehidupan mereka. Berapa orang yang bisa dikatakan mujtahid? Mungkin hampir tidak ada. Ada yang S2-nya di California, S3-nya di Sorbonne, pulang bawa akidah filsafat, doktor, anggota DSN. Ada. Ada yang satunya di Timur Tengah, kemudian S2-nya di Malaysia, S3-nya di California, manajemen, kemudian jadi anggota Dewan Syariah. Banyak seperti ini. Tidak sedikit. Apakah orang seperti ini mengerti baik dengan syariah? Wallah ta'ala alam. Tapi terlihat dari fatwa-fatwa mereka keluarkan, jauh dari panggang dari api. Nah, kewajiban masing-masing berbeda. Kita sebagai nasabah menuntut. Anda yang mempunyai ilmu, mempunyai tulisan, tulis. Anda yang menulis akad, katakan kepada mereka, saya tidak mau menulis akad ini akad riba. Berarti saya termasuk dilaknat sebagai katib penulis akad. Ya. Kita memang butuh rezeki, tapi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Dan yang dijamin oleh Allah tentu bukan rezeki yang haram. Kita ingin rezeki yang halal. Ya. Mungkin ketika kita meninggalkan ini, bukan di sini rezeki kita yang halal. Cari dan sabar. Walaupun masyarakat perorangan ingin membuat akad merubah perorangan juga, sampaikan ternyata yang di bank itu tidak syariah. Oh, itu kan masyarakat DSN. Iya betul, tapi bank syariah DSN itu tidak syariah sesuai fatwa fatwa ulama-ulama internasional dalam pembuat akad-akad tersebut. Kalau ingin syariah, ini saya buatkan untuk Anda. Sekali mungkin akan berat, dua kali, tiga kali, tapi lima kali mencuat nama, insyaAllah semoga Allah mudahkan, sehingga orang-orang yakin bila ingin betul-betul syariah, ke Anda bikin akad. Sehingga dapat harta yang halal dan menenangkan. Bila tidak ada perubahan dari kitanya, tentu akan sama aja kok dengan bank, sama aja dengan ini. Tapi bila Anda mencuatkan, kita mencuatkan sesuatu yang tampil beda, alhamdulillah Allah semoga mudahkan. Dan ini saya kira pengalaman pribadi, dan banyak pengalaman seperti saya kira. Saya tidak bayangkan, ternyata saya pikir dulu saya akan ditutup mulut oleh orang, kemudian disembelih, ini merusak perkembangan bank syariah segala macam. Ternyata mereka dengar, diundang ke Departemen Keuangan, langsung di kantor pusatnya, di Dirjen Pengelolaan Hutang, langsung Pak Dahlan Siamat yang buka dan tutupnya dengan Pak Langgeng Musuki. Yang bagian pengelolaan hutang negara, mau konfirm Musuki, di mereka yang memanggilnya, untuk diskusikannya. Ya. Artinya mereka sebagai muslim berasa. Artinya mereka berasa, mereka mukmin bagaimanapun juga, muslim kan. Bagaimanapun juga, bila kita ketuk, insyaAllah dimudahkan oleh Allah. Tapi bila kita tidak mau, kita redo dengan keadaan apa saja, maka kita tidak termasuk orang yang perjuangkan agama Allah, dan dikhawatirkan rezeki kita tidak halal. Sama dengan yang tadi dikatakan oleh Al-Qarafi, وَمَنْ عَلِمْ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَدُ عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهَ وَأَصَاهُ اللَّهُ مَعْسِيَةً. Siapa yang mengetahui tapi tidak mengamalkan muktada ilmunya, maka dia taat dalam pelajari, tapi berdosa satu maksiat. Dan ini mengkhawatirkan. Ya, insyaAllah. Bukan satu dua kisah orang-orang yang ada mahasiswa saya di atas kia itu, dia senior vice president, orang golongan kedua di bawah dirut di salah satu bank, di bank pusat Jakarta. Ya, hadromi dia. Sambil menangis dia mengatakan, Ustaz, saya gelisah, tetapi saya sekian miliar berhutang ke bank saya sekalian. Kalau saya keluar gimana ya? Gantung gak bisa hidup begini, keluar ya? Iya dah, keluar. Senior Vice President, berapa gajinya Senior Vice President di bank? Jadi kalau memang tidak nyaman hidup, tidak nyaman, betul tidak akan nyaman. Tetapi bila ingin keluar, Allah pasti akan ganti dengan yang baik. pertama diganti oleh Allah kebahagiaan, manakala kita keluar di saat itu sudah berasa kebahagiaan. Masa rezeki banyak sedikitnya itu semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, nomor berapa sekarang ini? Cukup, Pak. Nomor 4. Fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ini sebenarnya sederhana saja. Cuman kita setiap hari itu hampir melakukan transaksi seperti ini. Kita pergi ke warung beli beras. Itu mungkin 2 karung atau 1 karung kan harganya kan mungkin sekitar 100.000 atau lebih lah. Tapi yang jaga warung ini kan anak kecil. Apakah ini termasuk umur? Warung itu dijaga anak kecil. Umur berapa anak kecil? Umur ya mungkin ya belum balik lah. Belum balik. Nah, apa ini termasuk transaksi terlarang, Ustaz? Soalnya kan syaratnya kan ya pelaku transaksi itu adalah balik akil. Ya, baik yang membeli maupun yang menjual. Ya. Gimana, Ustaz? Ya tidak sah jual belinya. Itu hampir setiap hari kita. Enggak ada maknya, maknya mungkin ada kerjaan lain atau. Kalau 100.000 berani anda jual beli? Banyak tuh warung gitu, Ustaz. Ya Allah alam. Tapi perusahaan saya 100.000 besar. Tapi sekitar 10.000 biasa. Tapi status anak-anak bukan jual beli, tetapi status dia sebagai kurir. Baik anda yang menyuruh anak kecil membeli, kurir. Nanti anda gak setuju bawa lagi kan? Atau si yang penjaganya kurir. Kalau dia, bu, berarti dia kurir. Akadnya antara anda dengan ibunya dia. Bilang ke ibu kamu, kalau ibunya setuju ya udah jual aja. Ya jual. Berarti antara anda dengan ibunya dia. Kalau dia sendiri dia mutuskan, gak bisa dia. Cukup, Ustaz. Habis? Habis. Silakan, Pak. Ibu dulu, ibu. Ibu, silakan ibu. Yang tadi, yang... Satu. Okay. Ya, makasih, Ustaz. Sebenarnya tadi udah ditanyakan juga sama Bapak yang sebelumnya, Bapak Ustaz. Oh, udah terjawab? Ustaz. Tapi, satu, Ustaz. Itu kan kita mengetahui bahwa banyak bank syariah yang tidak... ternyata tidak sesuai gitu kan. Nah mungkin kedepannya kita memang akan hati-hati atau tidak melakukan kalau memang halnya seperti itu. Tetapi bagaimana sebentar, dengan... ini mereka jualan bank itu kan. Kalau kita gak mau dan banyak tidak mau, akan dirubahnya atau tidak? Bila kita diam saja dia tidak akan berubah. Bila anda gak laku dia, dia akan berubah sendiri. Maka produk-produk yang tidak syar'i di Arab Saudi, saya tahu bahwa tawarruk munazzam seperti diharamkan oleh Oki dan banyak ulama, mati kemudian produknya. Ya. Mati. Tapi kalau kita cuek saja, kan khilaf ada yang boleh, desain kan boleh, enggak akan bakal pernah syariah. Baik. Jelas Ibu. Terus apa lagi Ibu? Ya, jadi kita aktifkan bahwa kita tidak, bahwa itu tidak benar. Bagaimana dengan yang sudah terjadi, Ustaz? Sudah sekarang kita mengetahuinya. Sudah terjadi gitu, kan kita enggak tahu kan ya? Kan waktu itu tidak tahu kita bahwa ini tidak haram. Iya, tidak tahu. Tetapi kan kita masih dalam keterlibatan itu. Misalnya rumah gitu kan. Masih dalam sangkutan utang jumlahnya sangat besar. Kita lunasin terlalu banyak gitu. Tidak kesanggup. Jadi kita kan masih terlibat dengan riba itu. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana cara bertobatnya gitu Ibu? Iya, penyelesaiannya. Mungkin kalau... Kalau bank syariah tadi... Ini bank syariah atau bukan Ibu? Bank syariah. Ternyata setelah kita pelajari tidak syariah gitu. Iya. Tutuplah secepatnya, mau dijual rumahnya, mau diapain, terserah. Kalau tidak, ya semoga berdoa kepada Allah bagaimana cara. Ini kan teknisnya caranya kan Bu ya? Iya kan Bu ya? Iya. Teknisnya bagaimana melunasinya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak dimudahkan teknis caranya. Karena kemarin prinsipnya masih begini Ustaz. Asal kita tidak menambah lagi gitu kan. Yang ini kita selesaikan seperti prosedurnya. Tetapi kita tidak menambah sesuatu yang baru lagi seperti itu. Tapi kalau memang seperti itu, ya terima kasih Ustaz. Allah yang baik, baik Ibu. Terakhir, Fadal Pak. Ini masih ada lagi terakhir kan ini? Betul-betul terakhir? Insya Allah, Fadal Pak. Masalah transaksi jual beli sama anak kecil tadi Ustaz. Iya. Bagaimana kalau harganya itu ada tarifnya satu. Yang kedua, harga itu udah umum. Walaupun gak pakai tarif, semua orang udah tahu harga barang itu segitu. Dan anak itu udah diwakilkan sebagai wakil dari orang tuanya. Gak bisa anak sebagai penerima wakalah. Motor dijual berapa tarif? Boleh anak kecil jual? Sudah tertulis tarifnya motor 15 miliar, 15 miliar, 15 juta. Bisa anak kecil jual? Gak boleh. Berarti kalau biasanya kita ngomong di warung umum kayak gitu, kalau barang yang biasa dijual dan dibeli oleh anak-anak, harga 5.000, 7.000, 2.000 enggak ada masalah. Cuma perlu lama dari masa ke masa anak-anak jual beli seharga kebutuhan mereka. Tapi di atas 100.000, kalau anak SD bawa uang 100.000, anak SD bawa uang 100.000, dilarang oleh guru atau tidak? Dilarang. Itu buktinya ini belum pantas dia membawa uang 100.000. Urufnya tidak membolehkan. Cukup. Karena bisa saja Anda tipu dia, betul 100.000, tapi Anda kasih 10.000-an 5, 5.000-an 3. Pusing dia kan, 10.000-an 5, pusing dia ngitungnya. Semoga pelatihan yang 2 hari ini bermanfaat. Saya yakin dan saya kira ini sangat kurang sekali. Solusinya Anda baca dari awal sampai akhir, sampai Anda paham, sepaham-pahamnya, insya Allah itu cukup. Ketika itu cukup. Ketika itu cukup. Walaupun di sini masih tinggal, sebetulnya banyak lagi yang lain. Karena menurut saya sih betul ini yang saya kopikan. Menurut saya ini bisa kita selesaikan 2 hari, ternyata tidak. Tapi kalau sebelumnya, kalau sebelumnya Anda pahami sebaik-baiknya, tinggal mendiskusikan, selesai mungkin ini. Ya. Nah, atau nanti kalau kedepannya ingin ada lagi, mungkin seperti tadi, nanti bikin peraturan yang kuat. Orangnya kecil tapi gayanya ngomong besar. Repot juga, Ustaz. Kalau memang satu materi satu hari itu idealnya, Ustaz. Tapi berarti 2 hari cuma 2 materi. Sedangkan akadnya seperti syirkah tadi sangat dibutuhkan. Ijarah sangat dibutuhkan. Salam sangat dibutuhkan. Murabahah sangat dibutuhkan. Oh gitu. Saya sudah sampai kepada tolong bikin cabang di sini. Saya. Yang pahit tadi itu Pak Ustaz. Terus mungkin kedepannya, okay, saya kirim materi dulu, ya. Kemudian tidak boleh yang daftar silakan daftar. Daftar, bayar ongkos materi sama ongkos pendaftaran. Tapi untuk mulai masuk ke kelas tidak boleh kalau dia menyatakan saya belum baca. Jelas? Ini baru berguna pelatihannya. Kalau yang kemarin itu belajar biasa, belum pelatihan. Saya kira mungkin itu salah satu solusinya. Ya. Memang berat bunyinya sih, tetapi dengan ini Anda bisa sukses, bisa menggantikan. Karena saya kira materi seperti ini enggak gampang untuk mendapatkan. Walaupun antum talib atau tamat S1, tamat S2, kalau tidak pernah ya bersinggungan dengan seperti ini, tidak pernah membaca kitab ini, walaupun Anda baca kitab para ulama, saya kira tidak bisa Anda bikin. Karena ini mereka yang bikin para ulama, dan bikin kitab para ulama. Tapi dibuat menjadi sebuah produk yang jais, yang siap, instan untuk dipasarkan. Ya. Semoga bermanfaat selama 2 hari ini. Ya. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.